Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla zat yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermajelis kembali. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan untuk mendengarkan penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala yang sempat terputus beberapa waktu dalam kitabnya Ad-Dawa, penyakit dan obatnya, ataukah dengan judul lain Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anidawai Syafi, jawaban yang memuaskan bagi yang mencari obat yang mujarab. Pada kesempatan terakhir kita pelajari pembahasan terkait dengan hukuman bagi pelaku liwat, seseorang yakni laki-laki mendatangi laki-laki. Pendapat jumhur ulama, bahkan jumhur al-a'immah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali ibn Abi Thalib, Khalid ibn al-Walid, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Zaid, wa Abdullah ibn Ma'mar wa Zuhri, Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, Malik, yani Imam Malik, Ishaq ibn Rahawai ataukah Rahuyah, Imam Ahmad, menurut salah satu pendapat yang sahih dari beliau. Kemudian pendapat Imam Syafi'i, menurut salah satu pendapat dari ucapan beliau, bahwa hukuman bagi pelaku liwat adalah lebih keras, lebih besar dari hukuman untuk pelaku zina. Hukumannya adalah dibunuh, baik dia muhsan ataupun ghairu muhsan. Nah, kata al-muallif rahimahullah berikutnya, faslun uqubatul liwati wa uqubatul zina. Fasal yang menjelaskan terkait dengan hukuman pelaku liwat dan hukuman zina. Fil ajwibati amma tajjabihi man ja'ala uqubata hadhil fahishah duna uqubati zina. Jadi beliau akan menyebutkan jawaban-jawaban yang menjadi hujjah, menjadi dasar dari pendapat yang mengatakan bahwa hukuman perbuatan ini di bawah hukuman bagi pelaku zina. telah kita lewati alasan-alasan mereka yang berpendapat seperti itu pada pertemuan-pertemuan terakhir. Tayyib. Kata beliau, amma qauluhum innaha ma'siyatun lam yaj'alillahu fiha haddan mu'ayyanan. Adapun acapan mereka, argumen mereka bahwasanya perbuatan ini merupakan perbuatan maksiat yang tidak ditentukan hukuman had oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada hukuman had tertentu untuk pelaku ini, fajawabuhu min wujuh, maka jawaban untuk ucapan mereka ini ada beberapa sisi. Ahaduha, jawaban yang pertama, annal muballigha anillahi ja'ala hadda sahibiha al-qatla hatman, bahwa seseorang yang menyampaikan dakwah risalah dari Allah Azza wa Jalla, yakni Rasul alaihi salatu wassalam, beliau telah menjadikan hukuman had bagi pelaku perbuatan ini adalah al-qatla, dibunuh. Pelakunya dibunuh hatman dengan keharusan, yakni harus dibunuh. Wa ma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innama syar'uhu anillah, atau syar'ahu anillah. Dan Rasul alaihi salatu wasallam tidaklah membuat syariat sendiri lepas dari Allah azza wa jalla, akan tapi yang disampaikan dan yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu merupakan syariat dari Allah azza wa jalla. Ini beliau menyampaikan perantara, menyampaikan kepada umatnya syariat-syariat dari Allah azza wa jalla yang bersumber dari wahyu-wahyunya. Fa in aradtum, maka kalau seandainya kalian menginginkan, anna haddaha ghairu ma'lum bi syar'i fa huwa batil, bahwa hukuman had untuk pelaku perbuatan ini itu tidak diketahui dalam syariat, itu adalah pendapat yang batil, ucapan yang keliru. Wa in aradtum annahu ghairu thabitin binasil kitab, dan jika yang kalian inginkan dengan ucapan di atas bahwa hukuman untuk perbuatan ini tidak sabit, tidak sah, tidak tetap dari nas Al-Quran, lam yalzam min dhalika, maka hal itu tidak mengharuskan intifa'a hukmihi, hukumnya ternafikan, tertolak. Lithubutihi bisunnah, dikarenakan hukuman had untuk pelaku ini telah sah, sabit berdasarkan hadis sunnah. Jadi kalau mereka mereka maukan dengan ucapannya itu tidak ada dalil dari Al-Quran, maka ucapan itu dan anggapan itu tidak kemudian ya meniadakan hukuman had bagi pelaku perbuatan ini, karena telah ada, telah sabit, telah sah berdasarkan hadis. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, anna hadza yanqudu alaikum birrajm, ucapan kalian itu tertolak, terbantahkan dengan adanya hukuman rajam. Fa innahu innama thabata bisunnah. Karena hukuman rajam bagi pelaku zina, hukuman rajam itu thabit, sah, berlaku berdasarkan hadis, berdasarkan sunnah Rasul. Ya, ini kita tidak mendapatkan dalam Al-Quran, karena sudah ada ya nasikh wa mansukh. Tayib, lafadz dari Al-Quran ayatnya sudah dinasakh, dihapus, namun hukumnya masih berlaku. Sehingga kalau mereka mengatakan bahwa hukuman had bagi pelaku perbuatan ini tidak ada dalam Al-Quran, maka kita katakan bagaimana pendapat kalian terkait dengan hukuman rajam? Hukuman rajam juga tidak ada dalam Al-Quran. Apakah kemudian Anda akan mengingkarinya? Padahal hukuman rajam itu berlaku dan sah hukumnya berdasarkan hadis. Maka tentu saja mereka akan ya mengakuinya juga. Tayib. Fa in kultum, jika mereka menjawab bal thabata bi Qur'anin nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu, enggak, hukuman rajam itu sah berlaku berdasarkan Al-Qur'an, ada ayat, hanya saja lafadznya sudah dimansukh, sudah dihapus sehingga tidak ada dalam Al-Qur'an. Wa baqiya hukmuhu, akan tapi hukum rajam, hukum terkait dengan rajam itu masih berlaku. Ya. Kalau mereka menjawab seperti itu, kulna, kita jawab, fayanqudu 'alaikum bi haddi syaribil khamr. Kalau demikian, ucapan kalian ini juga ya terbantahkan dengan adanya hukuman had bagi syaribil khamr, orang yang hukuman had bagi yang minum khamr. Sehingga kesimpulannya mau tidak mau mereka pun akan dan harus menetapkan dan mengakui adanya hukuman had bagi ya pelaku perbuatan liwat. Tayyib. Kemudian yang ketiga, jawaban untuk ucapan mereka, kata beliau, anna nafya dalilin mu'ayyan, bahwa peniadaan dalil yang tertentu, yang jelas, yang pasti, peniadaan dalil yang tertentu, la yastalzimu nafya mutlaqid dalil, tidak mengharuskan, tidak berkonsekuensi atau berakibat meniadakan ya keumuman dalil. Wala nafyal madlul, juga tidak meniadakan perkara yang ditunjuki. Tayyib, yang diarah dengan suatu dalil. Fa kaifa waqad qaddamna anna ad-dalil alladhi nafaitumuhu ghairu muntafin? Ya, bagaimana lagi, ya ini lebih-lebih kami telah kedepankan pada pembahasan yang telah lewat, bahwa dalil yang kalian tiadakan itu ya hakikatnya tidak ternafikan, tidak apa namanya itu ghairu muntafin, ya ini tetap ada, sah, berlaku, dalilnya ada. Tayib. Ini tiga bantahan terkait dengan ucapan mereka tadi, bahwa perbuatan lewat sebuah kemaksiatan yang Allah Azza wa Jalla tidak menentukan hukuman had padanya. Ya, dijawab dengan tiga jawaban tadi. Kemudian beliau menyelanjutkan, wa amma qaulukum, adapun ucapan mereka, innahu wat'un fi mahallin la tashtahihi altiba. Perbuatan itu merupakan perbuatan yang letaknya terjadi pada tempat yang tidak disukai oleh tabiat yang masih suci, yang masih normal. Barakaballahu at-tiba' 'ala an-nafarati minhu, bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan tabiat yang masih normal, yang masih suci itu menjauh dari tempat tersebut. Bahwa kawat ilmaita wal bahima, sehingga perbuatan tersebut itu seperti seseorang yang mendatangi mayit ataupun binatang. Ya, bahasanya kita samar-samarkan ya, karena ada di bawah umur seperti ini. Baik. Jadi taubahnya itu seperti seorang yang mendatangi bangkai mayit ataupun binatang. Fajawabuhu min wujuh, maka jawabannya ada beberapa. Yang pertama, annahu qiyasun fasidul i'tibar. Ketika Anda ataukah ketika mereka mengkiaskan hal itu dengan bangkai dan binatang, itu merupakan bentuk kias yang rusak, kias yang tidak benar. Mardudun bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i sahabah. Itu tertolak berdasarkan hadis dan juga ijma' para sahabat, sebagaimana telah kami kedepankan. Bantahan yang kedua, anna qiyasa wat'il amrat al-jamil, bahwa mendatangi anak laki-laki atau pemuda laki-laki yang jamil, alladhi fitnatuhu tarbu ala kulli fitnah, yang mana fitnah disebabkan hal itu tumbuh di atas semua fitnah, semua kejelekan. Dikiaskan ala wati atanin, dikiaskan mendatangi binatang, ataukah imra'atin mayyitah, mendatangi wanita yang telah mati. Min afsadil qiyas, itu termasuk dari qiyas yang paling keliru, yang paling rusak. Wahal yu'dalu dhalika ahadun qattu bi'atanin au baqaratin au maitah. Apakah mungkin seorang pemuda atau seorang anak laki-laki disamakan dengan binatang, disamakan dengan unta betina, disamakan dengan bakoroh sapi, ataukah disamakan dengan mayit? Ya, tentu saja enggak mungkin akan disamakan. Au sabadzalika aqlun asyik, ataukah justru akal orang yang sudah rusak, yang sudah kecanduan melakukan perbuatan tersebut, ya akal pikirannya sudah tertahan, sudah tertawan. Au asara qalbahu, ataukah kalbunya sudah ya terkunci, tertahan. Au istawala ala fikrihi wa nafsihi, ataukah bisa jadi ya jiwa dan pikirannya sudah terkuasai sehingga tidak bisa berpikir normal. Walaisa fil qiyasi afsada min hadza, dan tidak ada pengkiasan yang jauh lebih ya batil, yang lebih rusak dibandingkan pengkiasan yang seperti ini. Ya, seorang pemuda disamakan dengan ya mayit, binatang. Nah, kemudian yang ketiga, kata beliau, anna hadza muntaqadun biwat'il bahwa ucapan mereka ini terbantahkan dengan seseorang mendatangi ibunya, ataukah anak wanitanya, ataukah saudara perempuannya. Kenapa? Fa inna nafarata at-tabi'ah anhu hasilatun, dikarenakan tabiat yang masih suci, tabiat seseorang yang masih normal pun akan benci, tidak suka melakukan perbuatan itu. Ya, sebagaimana mereka mengatakan bahwa tabiat itu tidak suka melakukan ya laki-laki dengan laki-laki. Maka di sini juga sama. Lah bagaimana dengan seseorang yang mendatangi hal-hal barusan dari mahramnya, tabiat juga benci dengan perbuatan itu. Ma annal hadda fihi min aghladil hudud. Padahal hukuman had untuk seseorang yang mendatangi mahramnya ini tadi, hukumannya, hukuman had dalam syariat ini aghlad, merupakan hukuman yang paling berat. Ya, yang sangat tinggi hukumannya. Fi ahadil qawlain, menurut ya salah satu dari dua pendapat yang ada. Apa itu hukumannya? Wa huwa al-qatlu bi kulli halin. Yaitu hukuman bagi pelaku tersebut dibunuh. Ya, pelakunya dibunuh. Muhsanan kana au ghairu muhsan. Apakah dia sudah pernah menikah dengan nikah yang sah ataukah belum? Pelakunya dibunuh. Wa hadza ihda riwayataini an Ahmad, dan ini salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad. Wa huwa qaul Ishaq bin Rahawaih wa jama'ah min ahli hadis. Dan ini juga pendapat Ishaq bin Rahawaih dan ya sekelompok imam jamaah dari ahlul hadis. Jadi ketika mereka apa namanya mengatakan bahwa ini kan sebuah kemaksiatan yang naluri manusia tidak menyukainya, maka kemudian mereka mengatakan sehingga hukumannya pun apa namanya itu di bawah hukuman zina. Maka bantahnya apa tadi? Lah terus bagaimana menurut kalian terkait dengan seseorang yang mendatangi mahramnya? Ya, secara naluri, naluri manusia yang masih normal, masih suci pun akan membenci hal itu. Padahal ditentukan dalam syariat hukumannya lebih ya berat daripada hukuman had yang ada, yakni dibunuh. Taib. Sehingga mereka pun mau tidak mau ya menetapkan hukuman had yang sangat besar bagi pelaku seorang laki-laki yang mendatangi atau menyenangi laki-laki lainnya. Wa qad rawa Abu Dawud wa Tirmizi min hadits Al-Barra ibn Azib. Sungguh Abu Dawud dan At-Tirmizi telah meriwayatkan sebuah hadits dari Al-Barra bin Azib. Qal, kata Al-Barra bin Azib, laqitu ammi wa ma'ahu rayah. Aku menemui pamanku dalam keadaan pamanku sedang memegang bendera perang. Fakultu, atau dalam bahasa kita sedang membawa tongkat komando. Fakultu, aku pun berkata, ila aina turid, wahai pamanku, hendak kemana engkau? Qal, sang paman menjawab, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah mengutusku, ila rajulin, menuju seorang laki-laki, nakaha imra'ata abih, yang menikahi istri ayahnya sendiri. Ya, yakni menikahi ibunya, seperti itu. Menikahi istri ayahnya, mahram dia. Min ba'dihi, setelah ayahnya meninggal dunia. Aku diutus oleh Rasul, an adriba unuqahu wa akhudhu malahu, agar aku memenggal lehernya, yakni membunuh. Ya, diperintah oleh Rasul untuk membunuh pelaku tersebut. Wa akhudhu malahu, dan aku mengambil hartanya. Coba perhatikan, seorang laki-laki mendatangi atau menikahi mahramnya sendiri, Tayib, hukuman dari Rasul apa? Dibunuh. Hartanya diambil. Ya. Qala Tirmidzi, kemudian dimasukkan ke Baitul Mal. Qala Tirmidzi, hadza haditsun hasan. Hadits ini hasan. Qala Al-Juzjani Amul Barra ismuhu Al-Harith ibnu Amr. Dan riwayat ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Tayyib. Sebelum kita lanjut, berarti dari sini sangat jeleknya dan sangat berbahayanya, tayyib, perbuatan hal tersebut. Laki-laki ya mendatangi laki-laki. Tayyib. Kemudian kata Syekh, wa fi sunani Abi Dawud wa Ibn Majah min hadith Ibn Abbas qol, di dalam Sunan Abu Dawud Ibn Majah dari sahabat Ibn Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man waqa'a ala dhati mahramin faqtuluh. Siapa saja yang terjatuh pada mahramnya sendiri, maka bunuhlah dia. Di sini dalam ta'liq disebutkan dhaif. Ya. Bisa dilihat dalam Al-Jami' juga Al-Irwa. Tapi berarti di sini tidak bisa dijadikan sebagai pijakan. Kemudian kata beliau, wa rafa'a wa rufi'a ila al-Hajjaj rajulun ightasaba ukhtahu 'ala nafsiha. Suatu ketika dilaporkan, dibawa, dihadapkan kepada Al-Hajjaj, Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, seorang penguasa di kala itu, Al-Zalim, seorang laki-laki yang telah mendatangi saudara perempuannya sendiri dengan paksa. Faqal, kata Al-Hajjaj, ihbisuhu wasalu minha huna min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerangkeng orang tersebut, penjara orang tersebut. Dan coba kalian tanya para sahabat yang ada di daerah ini. Mereka pun kemudian menanyakan kepada Abdullah ibnu Muttarrif. Faqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man takhatta hurumal mu'minin fakhattu wasatahu bisayf. Barang siapa yang melangkahi kehormatan seorang mukmin atau mahramnya dari kalangan seorang mukmin, maka ya lewati dan langkahi bagian tengahnya dengan pedang. Ini ditebas, ya dibunuh. Namun riwayat ini juga dhaif, disebutkan dalam ta'liq mungkar. Ya. Dan juga Imam Al-Albani dalam Al-Jami' Al-Jami' dan Al-Dha'ifah mendhaifkannya. Beliau juga mengatakan Abdullah ibn Muttarrif yang disebutkan dalam riwayat tadi itu keliru. Yang benar adalah Abdullah ibn Abi Muttarrif. Ya, kurang Abi ini sudah keliru. Yang harusnya Abdullah ibn Abi Muttarrif, tapi ditulis Abdullah ibn Muttarrif atau diriwayatkan Abdullah ibn Muttarrif, ini keliru. Taib, sehingga dari sini sebagai talabatul ilmi, ya penuntut ilmu, harus jeli dan harus teliti serta berhati-hati. Ya, tulis keliru dalam menulis, taib, fatal. Taib, menukilkan atau menyampaikan sesuatu dengan keliru, ini juga fatal. Ya kan? Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, wa fihi dalilun 'alal qatli bitausid. Ketika riwayat yang disebutkan tadi dhaif, berarti tidak bisa dijadikan sebagai apa? Dasar. Tidak bisa dijadikan sebagai pijakan. Tayyib, namun kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh, wa fihi dalilun 'alal qatli bitausid. Ini sebagai dalil bolehnya penguasa untuk membunuh dalam bentuk ditebas dari atas ke bawah. Wa hadza dalilun mustaqilun fil mas'alah, dan ini dalil tersendiri. ya, dalam masalah ini. Wa huwa anna man la yubah wat'uhu bihalin fahad wat'ihi al-qatl, yaitu siapa saja yang apa itu perbuatannya tidak boleh dengan suatu kondisi, maka hukuman hadnya ketika dia melakukannya, hukumannya adalah dibunuh. Tayyib. Daliluhu man waqa ala ummihi aw ibnatihi wa kadzalika yuqal fi wat'i dawatil maharim. Ini semuanya beliau yakini berdasarkan riwayat yang telah kita ketahui, riwayatnya dhaif tadi. Kita lewati saja. Wa tahqiq, kesimpulannya, ayastadilla ala almas'alatain bin nas, berdalilkan atas dua pembahasan tadi dengan nas. Wal qiyas yashhadu li sihhati kullin minhuma, dan qiyas ya menguatkan keabsahan masing-masing dari keduanya. Wa qad ittafaqal muslimun ala anna man zana bi dzati mahramihi fa 'alaihil had, dan kaum muslimin telah sepakat ya, siapa saja yang mendatangi mahramnya maka harus ditegakkan hukuman had padanya, penguasa atau pemerintah yang menegakkannya. Wa inna makhtalafu fi sifatil had, hanya saja mereka berbeda pendapat terkait dengan tata cara atau bentuk hukuman hadnya itu seperti apa. Hal huwal qatlu bi kulli hal, apakah dibunuh ya dengan setiap keadaan, baik dia muhsan atau kafir muhsan, ataukah hukuman hadnya itu di bawah hukuman pelaku zina. Ala qaulain, ini ada dua pendapat ya. Fa dhahaba Syafi'i wa Malik wa Ahmad fi ihda riwayataihi anna haddahu hatta zin hatta zani. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad pada salah satu pendapatnya bahwa hukumannya seperti hukuman pelaku zina. Kemudian pendapat Imam Ahmad yang lainnya, kemudian Ishaq dan jamaah sekelompok dari al-hadith, bahwa hukuman had pelaku perbuatan ini adalah al-qatl, dibunuh, baik dia muhsan ataupun ghairu muhsan. Wa kadzalika ittafaqu kulluhum 'ala annahu law asaba bismin nikah. Demikian juga mereka sepakat, kaum muslimin sepakat, bahwa kalau seandainya ada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut karena ada embel-embel nikah, na'udzubillah ya, nikah sesama jenis, laki-laki nikah dengan laki-laki, na'udzubillah. Tayyib, aliman bitahrim, dia faham haram hukumnya, tapi dia ya sudah terbalik kodratnya itu ya, nalarnya sudah terjungkir. Mereka sepakat annahu yuhad, tetap pelakunya dijatuhi hukuman had. Ya, kecuali Abu Hanifah bersendirian dalam hal ini. Fa innahu ra'a, beliau berpendapat fi dzalika syubhah. Ya, musqitatun lil had. Dikarenakan pada orang itu ada syubhat, ada apa ya? Sisi pemikiran yang nyeleneh, maka pemahaman itu menjadikan apa? Tidak ditegakkan hukuman had padanya. Ini Imam Abu Hanifah bersendirian dalam masalah ini. Wa munazi'uhu yaqulun, dan mereka para imam lainnya yang menyelisih Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan, memberikan argumen, idza asaba bismin nikah, jika ada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dengan di embel-embeli dengan pernikahan, faqad zadal jarimah ghaldan wa syiddatan, maka justru itu semakin menambah parah ya, semakin apa ya, semakin terjatuh, semakin parah dan semakin jelek ya. Kenapa? Fa innahu irtakaba mahdhuraini 'azimain, karena berarti orang tersebut telah melakukan dua pelanggaran. ya sudah melakukan dua pelanggaran besar. Apa itu? Yang pertama pelanggaran terkait dengan akad. Dia sudah tahu tidak boleh nikah sejenis, tapi dia nekat. Ya, karena akalnya sudah kebalik. Ya. Jadi satu kekeliruan besar. Ditambah kekeliruan yang kedua, yang berikutnya, yaitu mendatanginya. Ya kan? Fa kaifa tukhaffafu anhu al-'uqubah, maka bagaimana mungkin malah hukumannya diperingan, apalagi tidak dijatuhi hukuman had. Bidhammi mahdhuril 'aqdi ila mahdhuriz zina, sementara dia telah mengumpulkan dua kesalahan besar padanya. Ya, meyakini atau melanggar tayyib pernikahan sejenis padahal dia tahu itu haram, kemudian yang kedua mendatanginya. Sehingga inilah yang lebih dekat insyaallah bahwa naam pelakunya apa namanya itu tetap dijatuh hukuman had. Ya. Kalau dia melanggar, yakni betul-betul melakukan pernikahan, ya na'udzubillah, dan kita berdoa semoga penguasa kita, pemerintah kita tidak mendukung dan mengesahkan tayyib perbuatan ini, karena sempat beberapa tahun yang silam ya mereka apa namanya itu mengerahkan apa namanya sekuat tenaga, kemampuan, pikiran dan uang tayyib menyingsingkan lengan baju untuk menekan ataukah memberikan masukan kepada pemerintah, penguasa agar menetapkan hal ini tadi. Ya, namun sampai sekarang ini alhamdulillah Allah Azza wa Jalla masih berikan taufik kepada penguasa kita. Sehingga pada kesempatan yang lalu ya kami sampaikan adalah kita menyempatkan pada waktu-waktu mustajab kita untuk berdoa kepada pemerintah, kepada penguasa kita agar pemerintah diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, karena baiknya pemerintah itu ya kebaikan untuk kita semua. Kemudian kata Syekh, wa amma wat'ul maitah fa fihi qawlani lil fuqaha. Adapun permasalahan terkait dengan mendatangi mayit, maka di sini ada dua pendapat di sisi ulama fikih. Wahuma fi madhhabi Ahmad wa ghairihi, dan keduanya ada pada madhab Imam Ahmad dan lainnya. Ahaduhuma, salah satu dari dua pendapat yang ada, yajibu bihil haddu, wajib ditegakkan hukuman had pada pelakunya. Wahuwa qawlul Auza'i, dan ini pendapatnya al-imam al-Auza'i. Fa inna fi'lahu, dikarenakan pelakunya, a'zamu jaroman wa akbaru dhanban, dikarenakan pelakunya lebih besar dosanya dan lebih besar ya pelanggarannya. Ya, lebih besar pelanggarannya, lebih besar dosanya. Tayyib, wa dhumma ila fahishatihi hataka hurmatil mayyit, ditambah lagi di samping dia melakukan perbuatan yang tidak wajar, tidak manusiawi, ditambah lagi dia sudah ya mencoreng tayyib kehormatan ataukah nama baik si mayit. Sehingga dari sini para pemuda yang memang sudah mampu untuk ya menempuh hidup baru, maka bismillah. Ya, tidak usah mikir ini, tidak usah mikir itu. Ya, adapun rezeki insyaallah Allah Azza wa Jalla yang akan menanggungnya. Tayyib. Kalau memang belum mampu untuk memberikan nafkah lahir ataupun batin, ya berpuasa. Ya, karena dengan berpuasa itu ada enam pengikat untuk hawa nafsu, dan juga rutin untuk berolahraga. Dikarenakan dengan rutin berolahraga itu akan mengalihkan konsentrasi hal tersebut. Ini bagi para pemuda. Kemudian bagi orang tua, ya diimbau tidak, sebagaimana bimbingan para ulama, jangan meninggikan tarif maharnya. Ya, tarifnya berapa? 50 kilogram emas. Ya, padahal 1 kilogram sekarang 1 juta, ya kan? Nanti akhirnya apa? Ya rana sing melu maju kan itu, enggak ada yang berani maju, para pemuda minder kabeh. Lebar nyantri rum kerjaan gitu ya kan. Kayak maharnya harus 50 kilogram emas, uang dari mana? Nah, makanya apa? Para akhwat juga akhirnya apa namanya? Sampai tua enggak ada yang mau berani mendekati. Kemudian dari yang apa itu laki-laki atau pemuda juga banyak yang kemudian apa ya ngerem kan gitu ya, sehingga dia khawatirkan akan tersebar kejelekan di tengah-tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga kami ingatkan bahwa para ulama menasihatkan diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau takjub, ya beliau heran, takjub kagum ketika melihat naam ada seorang yang menikahkan putrinya maharnya itu sangat-sangat apa ya kecil sekali ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mencoba untuk apa ya mengisi suasana dengan pembicaraan, menanyakan kepada walinya, kenapa Anda kok tidak seperti yang lainnya gitu ya. Yang lainnya kan mahalnya tinggi-tinggi gitu ya. Mobil Avanza, mobil apa itu Mercy dan semisalnya. Anda kok cuman ibaratnya pit ontel sing wis tuwa gitu. Ya, maka wali tersebut mengatakan anu Syekh, karena sesungguhnya aku ini menikahkan putriku bukan dengan harta, tapi aku menikahkan putriku dengan seorang pemuda. Mas, paham ya? Jadi beliau menikahkan putrinya dengan seorang pemuda, bukan menikahkan putrinya dengan apa? Harta dunia seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.